Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya. Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah, di saat dia susah, di saat dia fakir, di saat dia fakir, di saat dia miskin, di saat dia miskin, di saat dia sakit, di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun. Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah. Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia. Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah. Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin? Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.